Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul rabi'a asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau memasuki pembahasan hadis Arba'un An-Nawawiyah yang ke-14. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Ya, tidak halal darah seorang muslim, ya, melainkan karena salah satu dari tiga sebab. Al-thayyibuz zani, ya, yaitu orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, kemudian nyawa dibalas nyawa, ya, jiwa dibalas jiwa, atau membunuh dibalas dibunuh. Wattariku lidinihil mufariqu lil jama'ati, dan orang yang meninggalkan agamanya, ya, dan juga berpisah dengan jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, penjelasannya. Hadzal haditsu kharrajahu fis sahihaini min riwayatil A'masyi. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahih beliau berdua. Dari riwayat Al-A'masy an Abdillah bin Murrah, dan dari Abdullah bin Murrah an Masruqin, dan dari Masruq an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud. Wa fi riwayatin li muslimin, ya, dan dalam riwayat Muslim, at-tariku lil islami badalu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li dinihi. Ya, tadi di dalam hadis itu riwayatnya at-tariku li dinihi. Ya, orang yang meninggalkan agamanya. Ya, kan, tetapi di dalam riwayat Muslim, ya, itu digantikan, ya, sabda beliau dengan at-tariku lil islami. Ya, orang yang meninggalkan Islam. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu muta'addidatun. Ya, dan hadis-hadis yang mengandung makna ini itu ada banyak. Ya, artinya yang semakna itu ada banyak. Wal qatlu bi kulli wahidatin min hadhil khisali muttafaqun alaihi bainal muslimina. Ya, dan hukuman mati bagi, ya, setiap orang dari perkara-perkara ini, atau setiap orang yang melanggar perkara ini, ya, tadi yaitu orang yang berzina padahal sudah menikah, kemudian orang yang membunuh, ya, kemudian juga orang yang meninggalkan agamanya, ya, itu sudah disepakati oleh kaum muslimin. Ya, kemudian amma zina thayyibi, ya, adapun hukuman mati bagi orang yang berzina padahal ia sudah menikah. Fa ajma'al muslimuna ala anna haddahu ar-rajmu. Ya, Jadi kaum muslimun, ya kaum muslimin itu bersepakat bahwa hadnya atau hukumannya adalah dirajam. Ya, hatta yamuta. Ya, dirajam sampai mati. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'izan wal ghamidiyata. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah merajam ya, atau menghukum merajam ma'iz dan al-ghamidiyah, yaitu wanita al-ghamidiyah. Ya, kita lihat catatan kaki. Ma'izun huwa bnu Malikil Aslamiyu. Ma'iz adalah ibnu Malik al-Aslami. Wal-ghamidiyatu imra'atun min ghamidin. Adapun al-ghamidiyah adalah wanita dari ghamid. Ya. Yaitu batonin min juhainata. Ya, ghamid adalah ya suatu lembah di Juhainah. Wa qissatahuma mukhtalifatani radhiyallahu anhuma. Ya, wa qissatahuma mukhtalifatani radhiyallahu anhuma. Ya, jadi kisah dari mereka berdua ya radhiyallahu anhuma itu berbeda. Amma qissatu Ma'izin, ya adapun kisah mengenai Ma'iz, fa fi sahihaini, maka ini diriwayatkan di sahihain, artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal ghamidiyatu fa inda muslimin faqat. Adapun kisah dari wanita al-ghamidiyah itu hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja. Wa qad jama'a muslimunil qissataini. Ya. Adapun Al-Imam Muslim itu menghimpun kedua kisah tersebut. Ya, di hadis nomor 1695. Kita kembali ke atas. Wa kana fil Qur'anil ladzi nusikha lafdhuhu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, ya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, ya farjumuhumal battata, ya nakalan minallahi wallahu azizun hakimun. Dan di dalam ayat Al-Qur'an yang lafadznya itu telah dihapus, telah dinasakh, itu terdapat lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Ya. Laki-laki dan perempuan yang sudah tua, ya, jika keduanya berzina maka rajamlah. Nakalan minallahi, ya, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakimun. Ya, dan ketahuilah Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat lagi catatan kaki. Wa akhrajahu Ibnu Hibban. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban an Zurr bin Hubaysh. Ya, dari Zurr bin Hubaysh. An Ubay bin Ka'b. Ya, dari Ubay bin Ka'ab. Wa fihi, ya, dan di dalam kisah atau di dalamnya itu ada anna Ubayy bin Ka'b qala li Zurr bin Hubaysh. Ya, dan Ubay bin Ka'ab itu berkata kepada Zurr bin Hubaysh. Ya. Kam ta'uduna ya suratal ahzabi. Ya, kam ta'uduna suratal ahzabi. Ya, berapa ya jumlah ayat yang engkau hitung pada surat Al-Ahzab? Qala 73. Ya, maka Zurr bin Hubaysh itu menjawab ada 73 ayat. Ya. Kemudian qala Ubayyun, ya, kemudian Ubay beliau berkata, ya, walladhi yuhlafu bihi, ya, demi zat yang para makhluk itu bersumpah dengannya. In kanat la ta'dilu suratal baqarati. Ya, dahulu surat itu surat setara, ya, setara dengan surat Al-Baqarah. Ya, artinya lebih panjang dari yang sekarang. Walaqad qara'na minha ayatar rajmi. Ya, kemudian ya, dan sungguh dahulu kami membaca, ya, di antaranya itu ada ayat mengenai rajam, yaitu tadi asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallahi wallahu azizun hakimun. Laki-laki dan perempuan tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Ya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa asluhu fi sahihil Bukhari. Dan asalnya itu adalah dari Sahih Bukhari. Min hadithi Umar annahu qala fi khutbatin lahu. Ya, dari hadis Umar, ya, bahwa dahulu beliau berkata dalam salah satu khutbah beliau, Inna Allaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi. Ya, sesungguhnya Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Wa anzala alaihi al-kitaba. Ya, dan Allah menurunkan bersama beliau itu al-kitab. Fakana mimma anzalallahu. Ya. Ayatar rajmi. Ya, dan dahulu di antara yang ayat yang diturunkan oleh Allah itu adalah ayat mengenai rajam, rajam. Fa qara'naha wa aqalnaha wa ayyannaha. Ya, fa qara'naha wa aqalnaha wa oh ini wow. Berarti wa wa'ainaha, ya, faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Maka kami membacanya, membaca ayat tersebut, kemudian kami merenungkan ayat tersebut, ya, kemudian kami, ya, menyerap, ya, atau mengingat atau ya, memahami ayat tersebut. Rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa rajamna ba'dahu. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merajam dan setelah itu kami juga merajam. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun. Ya. Maka ya. Ya, saya ya di sini Umar itu takut. Ya, nanti setelah waktu yang lama, itu akan ada seseorang yang berkata, Wallahi ma najidu ayatar rajmi fi kitabillahi. Ya, demi Allah, kami tidak menemukan ayat mengenai rajam di dalam Al-Quran. Fayudillu bitarki faridatin anzalahallahu. Ya, maka mereka akan tersesat, ya, manusia tersebut. Ya, dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan di dalam kitab Allah. Ya, kemudian wa amman nafsu bin nafsi, ya, adapun ya jiwa dibalas dengan jiwa, fa ma'nahu annal mukallafa idza qatala nafsan bi ghairi haqqin amdan. Ya, jika seseorang yang sudah mukallaf, ya, sudah baligh, ya, jika ya baligh dan juga berakal, ya, idza qatala, jika dia membunuh jiwa, ya, dengan tanpa alasan, ya, tanpa ada hak, ya, amdan, dengan sengaja, fa innahu yuqtalu biha, ya maka dia juga akan dijatuhi hukuman mati. Wa qad dalla al-Qur'anu 'ala dzalika biqaulihi ta'ala. Ya, dan yang menunjukkan hal ini itu adalah firman Allah Ta'ala. Ya. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin-nafs. Ya, yaitu dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya, yaitu At-Taurat, bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang yang beriman, ya diwajibkan kepada kalian qisas. Ya berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, ya hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Wa amma tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, ya adapun orang yang meninggalkan agamanya, ya kemudian dia berpisah dengan jamaah, fal muradu bihi man tarakal islam. Yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggalkan Islam. Wartadda anhu, ya dan dia murtad. Wa faraqa jama'atal muslimina, ya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Wa inna mastathnahu ma'a man yahillu damuhu min ahli syahadataini. Ya, namun ya beliau mengecualikannya dari kalangan ya orang-orang yang masih memegang teguh syahadatnya. Ya, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengecualikannya, ya mengecualikannya dari yang dihalalkan darahnya tadi, dari orang yang masih memegang dua syahadat. Bi'atibari ma kana alaihi qoblar riddati. Ya, bi'atibari ma kana alaihi qoblar riddati. Ya, itu untuk dengan mempertimbangkan apa yang ya dia anut sebelum dia murtad. Ya, apa yang dia pegang sebelum dia murtad. Wa hukmul islami lazimun lahu ba'daha. Ya, karena ya hukum Islam itu masih berlaku ya, setelahnya. Ya, setelah dia syahadat dan dia masih berpegang dengannya, ya, maka hukum Islam itu masih ada padanya. Walihada fa innahu yustatabu. Ya, maka ya. Yang seperti ini itu masih diminta untuk bertaubat. Ya, jadi tidak kemudian langsung dibunuh. Wa yutalabu minhul 'audatu ilal islami. Ya, dan orang tersebut ya yang masih memegang syahadat tadi itu dituntut untuk kembali ke Islam. Ya. Wa aidan faqad yatruku dinahu. Jadi selain itu ada juga orang yang meninggalkan agamanya. Wa yufariqul jama'ata, dan dia juga meninggalkan jamaah kaum muslimin. Wa huwa muqirrun bisyahadataini wa yad'il islam. Ya, akan tetapi dia masih yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya, dan masih ya mendakwa ya mengaku sebagai Islam. Kama idza jahada syai'an min arkanil islami. Ya, seperti seseorang yang mengingkari ya salah satu dari rukun Islam. Au sabballaha wa rasulahu. Ya, atau dia mencela Allah dan Rasulnya. Ya, au kafara bi ba'dil malaikati, atau dia mengingkari ya sebagian dari malaikat, ya, mengingkari iman kepada sebagian dari malaikat. Awin nabiyina, ya, atau mengingkari sebagian dari para nabi. Awil kutubil madhkurati fil qur'ani ma'al ilmi bidhalika. Ya, atau dia juga mengingkari sebagian dari kitab-kitab yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal dia mengetahuinya. Wa kadzalika law istahana bil mushafi. Ya, demikian juga ya orang yang menghina mushaf, yaitu Al-Qur'an. Wa alqahu ya fil qadhurati. Ya wa alqahu fil qadhurati. Ya, dan membuangnya atau melemparnya ke dalam kotoran. Ya, kita temui ya, sebagian orang yang berlaku seperti ini, yang melecehkan Al-Quran kemudian dilempar ke kotoran. Au jahada ma yu'lamu minad-dini bid-dharurati. Ya, atau menolak apa yang sudah diketahui ya, dalam agama ini, yang pengetahuannya itu dengan sudah darurat. Ya, pengetahuannya itu sudah sampai level yang padahal itu adalah ya syarat dari agama. Kasolati, seperti solat. Wama ashbahadhalika mimma yukhriju minaddini. Ya, dan yang sejenis dengan solat yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam jika dia menolaknya. Ya. Wala farqa fi hadha bainar rajuli wal mar'ati 'inda aktsaril ulama'i. Ya, dan menurut mayoritas ulama tidak ada bedanya ya dalam perkara ini, baik itu dalam ya atau antara laki-laki dan perempuan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Ya, orang yang meninggalkan agamanya ya kemudian berpisah dari jamaah, yadullu ala annahu law taba wa raja'a ilal islami lam yuqtal. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ya jika orang tersebut bertaubat kemudian kembali ke Islam, maka dia tidak dihukum mati. Li'annahu laisa bitarikin lidinihi ba'da ruju'ihi. Karena ia tidak lagi dianggap meninggalkan agamanya, ya karena dia sudah kembali. Wala mufariqan lil jama'ati. Dan juga tidak dianggap berpisah dari jama'ah. Ya demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.